بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب متى يحل المعتمر. باب kapan orang yang berumrah tahallul. Kapan tahallulnya orang yang umrah. Wa qala Ata'un an Jabir radhiyallahu anhu, berkata Ata' bin Abi Rabah dari Jabir semoga Allah meridainya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyaj'aluha umratan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya menjadikan ihlal hajinya sebagai umrah. Wa yatufu, lalu mereka tawaf, yakni tawaf di Ka'bah dan tawaf sa'i Safa Marwah. Thumma yuqassiru wa yahillu, kemudian mereka mentaksir, memotong rambut mereka pendek dan mereka pun bertahallul. Ini pembahasan yang diangkat oleh muallif rahimahullah. Seseorang yang manasik umrah, baik itu umrah tersendiri atau dia haji tamattu. Haji tamattu umrah dulu baru haji. Kapan orang yang berumrah tahallul? Yang masyhur dan ini merupakan pendapat hampir semua fuqaha salafan wa khalafa, bahwasanya orang yang umrah tahallul setelah selesai tawaf di Ka'bah dan setelah selesai sa'i Safa Marwah. Ya, tawaf 7 putaran di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, baru mereka tahallul. Entah kudul atau dirapikan tanpa kudul. Barakallahu fikum. Namun ada sebagian pendapat dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang umrah boleh tahallul ketika selesai tawaf di Ka'bah saja tanpa sa'i. Dia selesai tawaf di Ka'bah 7 putaran langsung tahallul tanpa sa'i. Ini juga pendapat Ishaq ibn Rahawai. Ini dianggap oleh para ulama syudzudz, pendapat yang ganjil. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarahnya Syarah Sahih Bukhari dinukil Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menegaskan la a'lamu khilafan baina immatil fatwa, la a'lamu khilafan baina immatil fatwa anna al-mu'tamira la yahil hatta yatufa wa yas'a illa ma shadza bihi Ibnu Abbas faqala yahillu min al-umrati bit-tawaf. Berkata Ibnu Battar rahimahullah, aku tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para imam imam fatwa, enggak ada khilaf bahwasanya orang yang umrah tidak tahallul hingga selesai tawaf dan sa'i. Yatuf wa yas'a, hingga selesai tawafnya dan sa'inya. Kecuali pendapat Syadz Ibnu Abbas. Ma syadza Ibnu Abbas. Dikatakan Syadz. Pendapat Syadz Ibnu Abbas yang mengatakan dia tahallul dari umrahnya cukup dengan tawaf di Ka'bah. Dikatakan sebagai pendapat yang syadza. Dipaham ya? Walhamdulillah sampai hari ini kaum muslimin mengamalkan pendapat jumhur ulama. Mereka baru tahallul setelah selesai tawaf dan selesai sa'i Safa Marwah. Baru tahallul. Ala kulli hal ini ilmiahnya. Ada yang berpendapat syadz, berpendapat ganjil. Tahallul dari umrah dengan tawaf saja. Ini Syadzabi Ibn Abbas. Wa wafaqahu Ishaq bin Rahawi. Bahkan ada pendapat yang lain. Dinukil oleh Al-Qadhi Iyad. Dari sebagian ahlul ilmi. Tidak suka namanya siapa. Orang yang umrah semata-mata masuk ke haram. Boleh tahallul. Semata-mata masuk ke haram, ke tanah haram, sudah boleh tahallul. Meskipun belum tawaf, belum sa'i. Dia boleh mengerjakan apa yang sebelumnya diharamkan dengan ihramnya dia. Ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Wa hadha min syudhudhil madhahibi wa gharaibiha. Ini termasuk mazhab yang syadz dan yang ganjil, yang aneh-aneh. Maka jangan dipakai. Kita sebutkan sebagai maklumat, ada yang punya pendapat seperti itu dan kamu tahu itu syadz. Ringkasnya, yang benar adalah orang yang berumrah al-mu'tamir baru bisa tahallul, gundul atau merapikan rambutnya merata, melepaskan baju ihram dan boleh mengerjakan apapun yang sebenarnya tidak boleh dengan dua hal. Yang pertama, selesai tawaf di Ka'bah. Yang kedua, selesai sa'i Safa Marwah. Wadah insyaAllah ya. Ini berlaku untuk laki perempuan semuanya sama. Berlaku untuk umrah tersendiri atau umrah tamattu' pada hari tamattu'. Barakallahu fikum. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan hadis Jabir. Waqala Atha, ini mausul, disambung isnadnya oleh beliau sendiri dalam pembahasan babu umratit tan'im. Bab umratit tan'im yang telah lalu penyebutannya. Barakallahu fikum. Diterangkan dengan tegas di sini, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya menjadikan niat haji, dirubah niat umrah, tawaf, ini tawaf di Ka'bah dan tawaf Safa Marwah, baru mereka tahallul. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca riwayatnya, tentu cukup banyak. Kita baca semuanya insyaAllah ta'ala, dan yang dihafal yang paling pendek, gitu ya. Nanti yang paling panjang. Nanti semangatnya tinggi dong. Jangan suka yang pendek-pendek. Hayat insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala haddadana Ishaq ibn Ibrahim. Wa Ishaq bin Rahawai. An Jarir. An Ismail. Jarir wa Ibn Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid Ismail wa Ismail bin Abi Khalid. An Abdullah bin Abi Aufa qala. Dari Abdullah bin Abi Aufa semoga Allah meridhai beliau mengatakan i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa i'tamarna ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat umrah, berumrah. Dan kami pun juga berumrah bersama dengan beliau. Falamma dakhala Makkah, tatkala beliau telah masuk ke kota Mekah, tawafa. Beliau tawaf. Wa tufna ma'ahu. Kita juga tawaf bersama dengan beliau. Wa atas Safa wal Marwata. Lalu beliau mendatangi Safa dan Marwah, ini sa'i. Wa atainaha ma'ahu. Dan kami juga mendatangi Safa Marwah bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kami juga sa'i. Wa kunna nasturuhu min ahli Makkah. Dan kami dulu menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli Makkah, dari orang-orang Makkah, ayyarmiyahu ahad. Dikhawatirkan ada yang memanah beliau. Sesuatu dari ahli Makkah. Dari lafaz ini menunjukkan ini adalah umratul qadha. Umrah setelah Hudaybiyah. Kondisinya masih belum kondusif di Mekah. Maka para sahabat membentengi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sampai ada seorang pun dari kaum musyrikin Quraisy yang memanah beliau. Faqala lahu sahibun li, maka bertanya kepada Rasul salah seorang teman kami, akana dakhala al-Ka'bah? Apakah Rasul masuk ke dalam Ka'bah? Qala la. Dikatakan tidak. Waktu itu beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah. Qala, berkata sang rawi, fahaddatsana ma qala li Khadijah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami apa yang beliau ucapkan tentang Khadijah, istri beliau, semoga Allah meridainya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru Khadijata bi baitin fil jannati min qasabin. Beri kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah dalam al-jannah, min qasabin, dari berlian, mutiara. La sakhaba fihi wa nasab. Tidak ada teriakan-teriakan pasar di situ. Sahab. Wal nasab, dan tidak ada letih payah capek di situ dalam surga. Intaha. Hadis ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah untuk menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallul setelah tawaf dan sa'i. Tawaf, sa'i, baru tahallul. Baru tahallul. Ini yang masyhur dari beliau. Barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah, barakallahu fikum, hadis ini nas yang menunjukkan dengan tegas bahwasanya Khadijah semoga Allah meridainya min ahli jannah. Khadijah termasuk ahli jannah dikarenakan Rasulullah SAW yang memberi kabar demikian kepada para sahabat. هذا واضح. قال رحمه الله تعالى حدث الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال هذا mengatakan سألنا ابن عمر رضي الله عنهما. Kami dahulu pernah bertanya kepada Ibnu Umar semoga Allah meridainya, an rajulin tafa bil baiti fi umratin. Kami bertanya tentang seseorang laki-laki sudah tawaf di Ka'bah pada amal umrah tawaf. Walam yatuf baina Safa wal Marwah. Tetapi dia belum tawaf Safa dan Marwah, belum sa'i dia. Pertanyaannya, ayati imra'atahu, apakah dia boleh mengumpuli istrinya? Tahallul, tawaf, tahallul, mengumpuli istri tanpa sa'i. Jawabannya, faqala, berkata Ibnu Umar, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah dahulu di Haji Wada. Fatafa bil baiti sab'an. Beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran. Wa shalla khalfal maqami rak'atain. Beliau salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Watafa baina Safa wal Marwah sab'an. Dan Rasul tawaf Safa Marwah 7 kali putaran, namanya sa'i. Tawaf setelah di makam Ibrahim, sa'i. Itu Rasul. Kata Ibnu Umar, waqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswah yang baik. Artinya apa? Tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalnya Rasul, tahallulnya setelah sa'i. Bukan setelah tawaf. Hadza huwa. Sehingga yang sunnah tawaf dulu, kemudian satu rakaat di belakang makam, kemudian sa'i setelah Marwah sampai selesai, baru tahallul. Hadza huwa sunnah. Sehingga tidak diperbolehkan tahallul dengan semata-mata tawaf di Ka'bah. Harus sa'i terlebih dahulu. Hadza huwa al-murad. Qala, berkata Amr bin Dinar. Wa sa'alna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kami pun juga bertanya hal yang sama kepada sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Faqal, jawabnya Jabir, la yaqrabannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Sungguh-sungguh jangan dia mendekati istrinya, dia mengumpuli istrinya hingga tawaf Safa dan Marwah sampai dia sa'i. Nah, ini asarnya Jabir, mauquf dari sahabat Jabir. Adawadhi, ini perkara yang sangat jelas. Tindakan Rasulullah SAW dan fatwa para sahabat ketika itu, orang yang umrah baru boleh tahallul, melepaskan kain ihram setelah tawaf dan sa'i. Dan ini diamalkan oleh kaum muslimin sampai sekarang ini, para kawasiku. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Bashar. Qala haddathana Gundar, namanya Muhammad bin Ja'far. Qala haddathana Syu'bah an Qaysh bin Muslim. An Tariq ibn Shihab an Nabi Musa al-Ash'ari. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, qal, beliau mengatakan, qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil batha wa munikh. Aku tiba sampai menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Batha. Waktu itu Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, berangkat dari Yaman. Pada Haji Wada, Abu Musa, kemudian Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai mereka semua, berangkat dari Yaman. Karena mereka adalah para duat dai yang diutus ke Yaman mendakwakan Islam kepada ahli Yaman. Kata Abu Musa, aku datang dari Yaman langsung ke Mekah. Aku menemui Rasulullah SAW di Batha Wahomunikh, dan beliau sedang menyandarkan, menambatkan ontanya. Munikh ay anakha rahilatahu. Dia menambatkan kendaraannya, ditambatkan, kencang supaya enggak lari. Faqala, Rasul bertanya, ahajjajta, apakah kamu mau berhaji? Qultu na'am, saya katakan iya. Qala, bima ahlalta, lalu kamu apa ihlalnya? Apa niat haji kamu? Qultu, saya katakan kata Abu Musa, labbaika bi ihlalin ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labbaika ni Allah azza wa jal dengan ihlal seperti ihlalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Yaman dan ngerti Rasul itu ihlalnya apa? Tapi dia kan semangat untuk muwafaqatus sunnah, semangat untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menggunakan bahasa umum. Ya, labbaika ihlalan ka ihlal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berihlal sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul mengatakan ahsanta. Bagus kamu. Ahsanta. Tuf bil baiti wa bis safa wal marwati thumma ahilla. Ini satu Rasul bekas. Sekarang kamu tawaf di Ka'bah. Kemudian safa marwah sa'i. Kemudian kamu tahallul. Jelas ya. Tawaf sa'i baru tahallul. Ini amal ya kawan. Kata Abu Musa, fatuhtu bil baiti wa bis safa wal marwah. Saya pun tawaf di Ka'bah, tawaf di safa dan marwah sa'i. Thumma ataitu imra'atan min Qaisin. Lalu saya mendatangi seorang wanita dari Bani Qais. Fa fatra'si. Dia pun mengurai, memperbaiki rambutku. Ada farat. Artinya tahallul di situ. Diperasi rambutnya, disisiri segala macamnya setelah selesai sa'i. Ini amalnya Abu Musa al-Ash'ari. Rasul dengan sabdanya, Abu Musa mempraktekannya. Tawaf sa'i baru tahallul. Qala thumma ahlaltu bil hajj. Kemudian saya memberi ihlal dengan haji. Kata Abu Musa, fakuntu ufti bihi. Maka saya memberi fatwa dengan ini. Orang yang berangkat haji, umrah dulu, tawaf sa'i tahallul, tunggu musim haji, berhaji. Ya haji, namanya haji tamattu. Hatta kana fi khilafati Umar. Hingga pada waktu khilaf Umar, semoga Allah meridainya, faqal, berkata sahabat Umar, in akhadna bi kitabillahi fa innahu ya'muruna bitamam. Kalau kita mengambil Al-Qur'anul Karim kitabullah, maka Allah memerintahkan kita dengan tamam, dengan sempurna. Wa in akhadna bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengambil dengan sabda Rasulullah SAW, fa innahu la yahilla hatta yabugh al-hadyu mahillah, maka Rasul tidak tahallul hingga al-hadyu sampai ke tempatnya. Intaha. Nah, artinya ketika di khilafah Umar dikasih pilihan, yang tamattu silakan, yang qiran silakan. Barakallahu fikum. Dan memang secara fikih para jumhur fuqaha menyatakan manasik ada tiga. Tamattu, qiran, ifrad. Haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Tetapi yang afdal haji tamattu. Umrah dulu, selesai semuanya, baru haji. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah Rasul memerintahkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, untuk tawaf dulu, lalu sa'i dulu, baru kemudian tahallul. Hadza huwa syahid. Sehingga orang yang berumrah baru boleh tahallul setelah selesai sa'i. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad bin Isa. Qala haddathana Ibn Wahab. Abdur bin Wahab. Qala akhbarana Amr عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه annahu kana yasma' asma taqul, bahwasanya Abdullah ini maulanya Asma, dia mendengarkan Asma mengatakan kullama marad bil hajun, dia mendengar Asma mengucapkan sesuatu setiap kali melewati Hajun. Ini sebuah tempat, Ikhwan, sebuah Jabal Ma'ruf Makkah, gunung yang dikenal di kota Makkah. Namanya Hajun. Kata Al-Hafidh, di situ ada makbarah ma'ruf dengan Mu'alla. Sampai sekarang masih ada makbarah Mu'alla. Barakallahu fikum. Setiap kali Asma melewati Hajun, dia mengatakan sallallahu ala Muhammad, semoga Allah sallallahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad nazalna ma'ahu hahuna, sungguh kami dahulu singgah bersama dengan beliau di sini di Hajjun ini, wa nahnu yawma idzin khifaf, sementara kami dahulu khifaf, ringan. Apa artinya? Qalilun wahruna, sedikit kendaraan kami. Qalilatun azwaduna, sedikit bekalnya kami. Khifaf, enteng. Fa'tamartu ana wa ukhti wa ukhti Aisyah wa Zubair wa fulan. Maka saya umrah, saya saudariku Aisyah, Zubair, fulan. Falamma masahna al-baita ahlalna min al-ashihi bil hajj, maka tatkala kami mengusap al-bait, mengusap Ka'bah, ini kami telah tawaf, ahlalna min al-ashi, kita pun berihlal di waktu ashi bil hajj, dengan haji. Barakallahu fikum. Apa bahirnya, Ikhwan? Bahirnya adalah dengan umrah ini. Umrah semata-mata mengusap Ka'bah, yani selesai tawaf. Dikarenakan ada amal mengusap apa ini? Mengusap Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani. Sehingga dibahasakan mengusap Ka'bah, ini tawaf. Bahirnya selesai tawaf langsung ihlal haji. Langsung ihlal haji. Ini secara bahir riwayatnya, barakallahu fikum. Namun disebutkan oleh para ulama, beliau mengikhtisar, meringkas ceritanya. Artinya kata-kata falamma masahna al-baita, kami selesai menyentuh Ka'bah, yakni selesai semua manasik umrah di sana. Dikarenakan tawafnya di Ka'bah. Sa'i, Marwah juga di Baitul Haram. Dia namanya bahasa simpel, sehingga meliputi dua-duanya. Setelah kami selesai tawaf, selesai sa'i, kami tahallul, baru kemudian kami ihlal haji, masuk kepada amaliyah haji. Namanya haji tamattu. Sehingga tidak ada masalah dengan pembahasan kita. Barakallahu fikum. Naam. Ini semua dari riwayat wa hadis. Disebutkan oleh muallif rahimahullah, semuanya menegaskan yang sunnah. Jadi pendapat hampir semua a'immah, orang yang berumrah itu baru boleh tahallul setelah selesai tawaf dan sa'i. Tawaf, sa'i, baru tahallul. Pendapat selain ini dikatakan syadz. Pendapat yang mengatakan boleh tahallul dengan tawaf saja, syadz. Lebih parah lagi pendapat yang mengatakan boleh tahallul dengan semata-mata masuk ke tanah haram. Adza min gharaibil madzahib wa syudzuha. Termasuk pendapat yang aneh, yang syadz, madzhab yang syadz, yang jangan-jangan diikuti, barakallahu fikum. Dan sekali lagi alhamdulillah, secara pengamalan, barakallahu fikum, kaum muslimin sekarang ini mereka mengamalkan ini semuanya. Mereka betul-betul melaksanakan tahallulnya setelah tawaf dan sa'i, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Banyak riwayatnya, banyak yang pendek-pendek, antum pilih yang antum memungkinkan untuk membacanya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Sementara Sahih Bukhari dulu. Ada pun salafnya nanti. Barakallahu fikum. Apa itu ihlal? Ihlal itu niat manasik. Di miqat. Antum sudah mengundangkan, sudah mandi-mandi, sudah pakai baju ihram, antum di miqat. Ketika antum naik kendaraan, bergerak menuju ke Mekah, menghadap ke arah kiblat, antum mengatakan labbaikallahumma umratan. Kalau umrah, namanya ihlal bil umrah. Kalau haji, labbaikallahumma hajjan. Namanya ihlal haji. Di ihlal itu niat untuk masuk manasik imam, manasik umrah atau manasik haji. Disingkat dengan ihlal. Paham dong? Naam. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Allahu minkum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafizakum Allahu tabaraka wa ta'ala.